Rasulullah mengatakan khamsu fawaqid tulna fil khilli wal haram. Ada lima hewan fasik, ada lima hewan perusak yang boleh dibunuh, yang harus dibunuh meskipun di tanah haram. Tanah haram sama dibunuh boleh ya? Dan khusus lima hewan itu boleh dibunuh meskipun di tanah haram. Kalau orang bunuh hewan di tanah haram, bayar siapa kan enggak? Bayar. Tapi kalau lima hewan enggak apa-apa, halal, boleh dibunuh. Bahkan harus dibunuh. Dan dapat pahala kalau dibunuh. Yang pertama, apa namanya? Yang pertama adalah Al-Fa'ar Mus. Apa mus itu? Tikus. Fa'ar Presnya tuh. Tikus. Tikus itu kalau diburu sama siapa? Dan meskipun di neraka orang sama siapa tikus diburu tak bayar jam. Karena itu dibuat praktik, dibuat rusak. Tikus pertama ya. Sebagian orang itu enggak berani buru tikus kalau istrinya hamil. Sudah. Banyak kira-kira macam itu. Ini saya pernah hari di sekolah. Tiba-tiba ada tikus yang menggoda itu di kebun. Kesempatan saya ambil, ketum mati tikusnya. Dan alhamdulillah ada saya tidak ada apa-apa. Tak mungkin harus menyuruh apa? Menyuruh membunuh, apa mendatangkan apa? Mabuk. Semua menyuruh bunuh. Yang nomor dua, lima hewan ini yang nomor dua apa? Akrob ala jengking. Kalau ada ala jengking itu, meskipun di dalam orang bunuh dan dalam pahala, kami hewan rusak. Namun, tidak. Al-Hurab, burung kata. Di sini jarang burung kata ya. Jadi, yang nomor 4 Al-Hijrah. Hijrah itu binatang burung sejenis orang. Al-Hijrah. Yang nomor berapa sekarang? Nomor 5 Al-Kalbul Akur. Anjing gila. Anjing gila itu anjingnya apa? Yang suka itu ya. Ular belum disebut kan? Belum ya? Ular dalam hadis yang lain dengan mengurangi sebagian, memasukkan ular sebagian. Tahu ya? Di hadis yang lain ada lima hadis yang dikeluarkan tadi itu dikatakan posisinya berarti masukkan ular. Ular dulu pak. Tapi kalau di dalam rumah, ular yang ada dalam rumah kata nanti jangan dulu. Tetapi halau dulu, suruh pergi dulu. Mau saya cerita nih? Jadi waktu perang Khandaq, perang Khandaq itu perang Ahzab. Rasulullah sama para sahabat dikepung lautan tentara-tentara kafir. Lautan. Saking takutnya sahabat, menggali apa? Parit. Supaya kalau orang kafir mau nyerah, masuk parit dulu, digali, lemparin saja. Nyebrang dulu. Lalu pekerjaannya luar biasa sampai ini. Ada seorang sahabat Nabi yang pamit. Ya Rasulullah, kan baru ya. Ya Rasulullah, saya izin dulu. Kanan sama bujurnya. Sampai di rumah ini, istrinya di luar. Tidak di rumah. Marah, cemburu. Siapa? Apa namanya? Laki-laki itu cemburu. Kenapa kamu tidak di rumah? Kenapa kamu di luar rumah? Cemburu suaminya. Tenang suamiku. Lihat dulu di dalam rumah itu ada apa. Dilihat ternyata ada ular. Tapi ceritanya bukan begitu. Dulu saya ulang. Ada lagi belum cerita. Jadi gini, langsung. Jadi pada waktu itu ada seorang sahabat. Ada seorang sahabat bertamu ke rumah seorang sahabat. Tok-tok-tok assalamualaikum. Si sahabat itu lagi sholat. Pemilik rumah dan sholat sunnah. Tiba-tiba nih, kita mungkin dengarkan suara ular. Dari apa suara? Kitabu ini kan si pemberi rumah sedang apa? Jamur. Kitabu ini ada domba, hampir membunuh apa? Ular. Sahabat yang sholat memberi salam. Katanya apa? Jangan dibunuh dulu. Setelah sholat, disampaikan. Setelah sholat ya, si pemberi rumah ngomong, lihatlah depan rumah. Depan rumah itu dulu itu mirip pengantin baru. Ini baru ceritanya tadi. Ada seorang sahabat Nabi yang waktu pengantin baru datang rumahnya, istrinya di luar. Kata suaminya, kata istrinya, tenang dulu, ini kan dalam rumahmu itu ada apa? Jadi sahabat yang sholat yang melarang untuk apa tadi? Membunuh ular. Setelah sholat dikasih tahu sebab kenapa kok dia apa? Melarang, gitu. Jangan kenapa kok tadi kok melarang kamu? Saya ceritakan kepada kita. Dulu rumah di depan rumah itu rumah seorang sepatal apa? Kemarin baru. Tapi kan suaminya cemburu, kenapa kamu gak masuk rumah? Kenapa kok di luar? Lihatlah di dalam ada apa? Maka kalau laki-laki masuk ke dalam, ternyata di dalam ruangan itu ada apa? Ular besar. Terjadilah duel. Ternyata ularnya mati. Sahabat tadi juga mati. Peristiwa ini kedengaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan lain kali kalau kalian melihat apa ular di dalam rumah jangan langsung dibunuh. Karena sebenarnya di kota-kota Madinah ini ada jin yang menjelma jadi apa? Usirlah dulu. Kasih tangguh ya. Kasih tempo. Pergilah, aku tidak mau bunuh. Pergilah. Lalu benar-benar pergi. Tapi kok masih di situ terus, tidak pindah-pindah itu terus, apa-apa itu sudah semuanya. Berkata, bismillah, ekusi, pergilah. Kalau di situ, insya Allah dia pergi, insya Allah dia. Kalau kok di situ terus, ya di situ terus, tidak apa-apa. Nah, makanya, Rasulullah SAW, bahkan ya, pemburu ular itu boleh ketika sedang sholat. Terus sholat ini, ada ular sama ada kala jengking, boleh anda memburu. Terus melaksanakan sholat boleh. Terus lanjut sholatnya tak dibatalkan apa? Tetapi praktiknya, begitu ya.